Shaul Ismail. Belajar Ismail atau tidak? Woi, santai. Qala Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala bab syurut shalah. Bab syarat-syarat salat. Iya. Syarat ini adalah perkara yang penting dalam salat. Karena kapan dia hilang, hilang salat. Syarat salat disebutkan tarifnya dalam usul ma yalzamu min adamil adam wa la yalzamu min wujudihi al-wujud. Apa yang mengharuskan dari tidak adanya maka tidak ada, tapi tidak mengharuskan kalau dia ada, ada. Ini syarat. Apa yang mengharuskan dari tidak adanya maka tidak ada, tapi tidak mengharuskan kalau dia ada, ada. Nah, kalau tidak ada maka tidak ada, tapi kalau ada tidak harus ada. Nah, ini kan menurut, kalau tidak ada, tidak ada. Misalnya wudu. Kalau tidak ada wudu, tidak ada sholat. Tapi kalau ada wudu, apakah harus ada sholat? Tidak harus. Karena orang boleh wudu tanpa apa? Sholat. Nah, Imran, itu namanya syarat. Iya, namanya syarat. Ada dalam sholat ada beberapa syarat. Dan syarat ini kharijul mahiyah. Syarat itu, ya, syarat itu adalah kharijul mahiyah, di luar daripada ibadah itu. Syarat itu adalah di luar daripada apa? Ibadah. Itu syarat. Itu biasanya kalau dalam sholat, ya sebelum sholat. Sebelum apa? Sholat. Dan dia kharijul mahiyah, di luar daripada apa? Perkara itu. Beda kalau rukun. Rukun pengertiannya sama dengan syarat. Sama dengan syarat, mirip. Tapi dia dakhilul mahiyah. Rukun itu di dalamnya ibadah itu. Kapan orang misalnya takbiratul ihram syarat salat, karena dia dalam salat. Ruku syarat rukun salat. Takbiratul ihram rukun salat, kan dalam salat. Rukun dalam salat. Seperti ruku, sujud, tangan, kalau syarat di luar salat. Demikian pula ibadah-ibadah lain. Misalnya syarat puasa berarti di luar puasa. Rukun puasa berarti dalam puasa. Iya. Kata Allah rahmallahu taala wa hiya sittah. Dia ada 6 syarat salat berdasarkan penelitian dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah, maka ada 6 syarat salat. Ahaduha, salah satunya, salah satu syarat sholat, at-toharah minal hadas. Bersuci dari hadas. Ini tentunya perkara yang disepakati. Ya. Berdasarkan dalil Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi SAW. Tidak ada perselisihan. At-toharah dari hadas ini adalah merupakan syarat sahnya sholat. Di antara dalil adalah yang baru sampaikan itu di hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum salata man ahdath hatta yatawaddo. Allah enggak terima salat salah seorang dari kalian. Allah enggak terima salat orang yang hadat sampai dia berwudu. Wa qad maddo dzikruha. Ini telah lewat penyebutannya. Iya kan, di bab wudu. Telah lewat penyebutannya, maksudnya di mana? Di bab wudu, telah lewat. Ini jelas kalau ini. Asani kedua, al-waqt. Di antara syarat sahnya sholat adalah al-waqt, maksudnya dukul waqt. Masuknya apa? Waktu. Seorang sholat harus masuk waktu. Kapan ada orang sholat belum masuk waktu, maka tidak sah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh sholat terhadap orang-orang yang beriman adalah kitab ketentuan yang mauquta, yang sudah ditentukan waktunya. Sudah ditentukan apa? Waktunya. Tidak boleh keluar dari. Ya, tidak boleh keluar dari. Demikian boleh dalil-dalil yang lain terkait dengan waktu-waktu sholat. Karena ada dalil-dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merinci waktu sholat itu. Kata beliau, wa waktu dhuhri min zawali syamsi ila an yasiru dhilla kulli syai'in mithlah. Waktu dhuhur mulai dari zawal asyams, tergelincirnya matahari. Ya, jadi matahari naik dari arah timur sampai ke muntas, sampai ke tengah. Nah, sampai tidak ada bayangan. Kita berdiri, tidak ada bayangan. Ketika ada bayangan ke timur, maka itu namanya zawal. Matahari berarti sudah tergelincir ke arah barat. Makanya bayangan kemana? Ke timur. Ini masuk waktu dhuhur. Paham, Mubar? Nah, senang tuh lihat waktu begitu? Iya. Jadi harus lihat waktu adanya. Tidak boleh lihat orang di luar adan juga. Ini sunnah, banyak orang tinggalkan. Ya, kita sunnah tidak tinggalkan. Masa namanya sunnah tapi tinggalkan sunnah. Ini muadzin-muadzin baru ini yang sering tinggalkan sunnah. Muadzin dulu tidak pernah adan kecuali lihat matahari. Jadi dia dari zawal, lihat matahari. Muadzin itu digaji karena itu mubar. Karena sibuk melihat matahari. Iya. Paham, saudaraku? Saudaraku, jadi tersinggung. Biasa, saya juga digaji karena mengajar. Paham? Ya, tersinggung. Itulah fungsinya. Iya, alhamdulillah. Sampai kapan? Ini awal waktu namanya. Sampai ila ayasira dhillu kulli syai'in mitla. Sampai dhil bayangan kulli syai' segala sesuatu yasir menjadi mitla. Semisalnya, mitla itu khobarnya yasir. Dari kata soro, ya kan kanak, temannya kanak. Ya, sementara dhillu isimnya. Jadi sampai bayangan setiap benda, segala sesuatu itu menjadi mitlah, semisalnya. Misalnya benda, misalnya anggaplah mubar, dia lihat matahari, dia berdiri di bawah matahari. Ya, kapan bayangannya mubar, berapa bayangannya mubar? Berapa tingginya itu sekarang? Hah? Kasih pas, jangan kasih lebih. Oh, 180, wah, Masya Allah. Pokoknya lebihnya 10. Iya, 170 lebih, lebihnya 10. Iya, tidak boleh begitu orang kalau ukur matahari. Karena harus pas-pas. Jadi mubar 180. Dia berdiri, dia ukur, bayangannya ini sama dengan tinggi bentangnya, tingginya si mubal, 180. Sudah habis waktu zuhur. Dengan itu kan akan masuk waktu asar. Artinya waktu asar nanti begitu. Kalau kita ukur bentangnya sama dengan bayangannya, nah, maka itu sudah masuk waktu asar, keluar waktu zuhur. Nah, kalau teman-teman dulu muadzin di waktu kita santri, jadi dia paku, dia lingkari ini sesuai dengan bayangan benda. Bayangannya ini. Iya, berapa ini dia lingkar, dia garis di sekelilingnya. Jadi kapan bayangannya ini sudah ke situ, berarti sudah masuk, keluar waktu dhuhur. Ini keterangan ini semuanya ada dalam hadis Imamatu Jibril. Satu hadis yang menjelaskan lebih jelas dalam saya. Terkait dengan Jibril mengimami Nabi SAW. Ya, ketika diturunkan kewajiban sholat di saat Isra Mi'raj, ya, tahun ke-11 dari dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau Isra Mi'raj setelah tahun 10, setelah 10 tahun berdakwah. Setelah itu Jibril turun mengimami beliau 2 hari. Hari pertama awal waktu, hari kedua di akhir waktu. Itu hadis paling rinci dalam menjelaskan apa? Waktu. Setelah itu hadis-hadis yang lain semuanya pensifatan secara umum. Kada waktu asar, kada waktu maghrib, kada waktu subuh. Hadis Jibril rinci. Jadi sampai jadi seperti itu. Iya. Wa waqtul asr wahiyal wusta. Dan waktu asr, dan ini adalah solat al-wusta yang ada dalam ayat itu. Ya, hafidhu ala salawati wa salati al-wusta. Jagalah solat lima waktu dan solat pertengahan. Itu solat asar. Solat asar. Iya. Min akhiri waktu zuhur. Awalnya. Dari awal waktu zuhur. Tahu awal waktu zuhur? Apa berarti tadi? Ketika bayangan benda sama dengan bendanya. Itu kan waktu zuhur akhirnya. Itu adalah awal waktu asar. Iya. Sampai kapan? Ila antasfarros syamsu. Sampai matahari menguning. Nah, tahu matahari menguning ketika dia turun, ada nanti cahaya apa? Kuning di barat. Paham? Yang disinari oleh apa? Matahari yang turun. Summa yadhhabu waqtu al-iqtiyar. Kemudian ketika sudah menguning, kenapa sih, Mbak? Iya, kemudian hilang waktu pilihan. Setelah itu, dari matahari menguning ini sampai bulatan matahari turun, hilang di atas permukaan laut, ini namanya waktu apa? Doruro. Paham gak ini? Ini namanya waktu doruro. Jadi kan matahari turun, keluar warna kuning. Ketika dia turun, belum di bawah, tapi masih sudah mendekati apa? Laut, ya, permukaan laut kuning. Inilah hilang waktu apa? Ikhtiar. Setelah itu adalah waktu doruro. Bagi siapa? Bagi yang lupa sholat, ya, bagi perempuan yang suci dan haid, semua itu namanya waktu apa? Doruro. Boleh, ya, boleh. Atau yang tidur dari sholatnya masih boleh. Dia tidak dinamakan kodok, tapi ada, ya, karena masih dalam waktu. Waya bakwa waktu doruro ila ghurubi syams. Dari situ tadi, dari menguning itu, maka tetap waktu doruro sampai matahari apa? Terbenam. Bulatannya itu masuk di mana? Di laut. Kapan bulatannya sudah hilang dari permukaan laut? Hilang waktu doruro. Kenapa? Karena itu adalah awal waktu maghrib. Awal waktu maghrib. Makanya kata beliau sekarang, waktu maghrib ini waktu jelas ya. Dia enggak ada rumit. Karena memang hadisnya jelas kalau waktu. Karena masalahnya ini, maksudnya waktu itu disepakati, dan waktunya sudah jelas semuanya. Waktu maghrib, minal gurubi, ya, dari gurub, tahu gurub tadi, terbenamnya matahari tadi, ila ayyagi basyafakul ahmar, sampai hilang cahaya merah. Kayak tadi matahari kan, bisa ini sekali-sekali antum sebagai misalnya calon dai ini, antum sekali-sekali ke pantai lihat proses waktu. Karena ini tidak bisa hanya sekedar digambarkan. Tanda harus kita pergi lihat. Apakah benar apa yang dijelaskan oleh usul fikih? Kan ini dilakukan ulama. Seperti Syekh Ibnu Utsaimin, dia mau tahu berapa ini waktu antara terbenamnya matahari dengan hilangnya ini merah. Belum pergi, lihat. Belum takdirkan, sekian menit. Berarti, ini untuk apa ini? Supaya nanti dijelaskan waktu maghrib itu sekian menit dari terbenam matahari sampai hilang yang merah itu. Jadi ketika matahari turun tadi, kan kuning. Sebelum turun ke laut, kuning. Makin turun, itu kuningnya apa? Memerah. Panggil ini. Turun memerah. Terus, sampai nanti cahaya paling tinggi, paling terakhirnya adalah merah. Setelah itu, gelap. Nah, waktu maghrib, dari terhilangnya tadi itu bulatan matahari di atas permukaan laut, ya kan? Sampai hilangnya al-ahmar. Cahaya merah yang disebabkan matahari sudah ke bawah. Paham kan? Jelasin, Pak Mubar, inilah waktu apa? Maghrib. Waktu maghrib. Nih. Ini jelas juga ya, banyak hadis ini yang menjelaskan seperti hadis Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa waqtu salatil maghrib ma lam yaghib asy-syafaq." Waktu maghrib selama tidak hilang cahaya yang merah di ufuk barat. Tamam, selama tidak hilang. Apa kalau hilang sudah itu masuk waktu isya sebentar. Kapan hilang itu sudah masuk waktu isya. Wa waqtul isya, waktu sholat isya. Min dalik, dari itu, dari tadi hilangnya ya merah itu, ila bismillahir, sampai tengah malam. Ini tentunya waktu ikhtiari. Waktu apa ini? Waktu ikhtiari sampai tengah malam. Wa waktu darurah, hadisnya waktu ikhtiari sampai tengah malam, karena Nabi SAW pernah mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam. Para sahabat apa? Sampai tertidur. Para wanita, anak-anak sudah tidur. Para sahabat laki-laki, ya mereka menunggu keluarnya Nabi SAW. Iya. Demikian pula datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, disahihkan oleh Imam Asy-Syaikh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, inna akhir waktiha hina yang tasiful lain. Akhir waktunya sampai tengah malam. Maksudnya akhir waktu ikhtiari. Waktu pilihan. Boleh orang memilih awal atau akhir. Wa yabqa waktu darurati ila tulu'il fajri tani. Jadi panjang sekali waktu darurahnya. Ini waktu isya, waktu darurahnya terpanjang. Misalnya ada perempuan suci di setelah tengah malam. Ya, masih boleh sholat isya. Ya, demikian pula antum tertidur dari sholat isya, bangun jam 3, masih boleh sholat isya, dinamakan ada, bukan kodok. Karena ini masih di waktu apa? Antum tahu waktu dururo, ini terkait dengan nanti fatwa. Siapa yang bangun jam segini, sholat ini dinamakan kodok atau ada? Ada artinya dilakukan di waktu. Kodok artinya dilakukan setelah keluar waktu. Tahu lagi, jadi kalau keluar waktu dia lakukan, kodok namanya. Kalau masih di waktu namanya apa? Adaan. Terkait dengan niatnya nanti, masalahnya niatnya. Niatnya itu harus ada atau kodok. Paham gak? Walaupun tidak dilafadkan. Walaupun tidak dilafadkan. Iya kan? Kemudian kata beliau, jadi tetap waktu dorurohnya sampai terbit fajar yang kedua. Karena fajar ada dua. Ada fajar kadib, yaitu ada cahaya yang langsung membentang lurus ke atas, ya, saat matahari masih jauh ke bawah. Kan matahari berputar. Matahari apa? Berputar. Saat matahari masih jauh di bawah permukaan laut, maka akan ada cahaya membentang di atas. Paham ini? Ini namanya fajar apa? Fajar kadib. Kenapa dinamakan kadib? Karena seakan-akan fajar, tapi ternyata tidak. Paham gak ini? Jelas ya? Iya. Ini fajar pertama. Fajar kedua, fajar yang masuk sholat subuh. Yaitu ketika cahaya matahari sudah dekat dari permukaan laut, sehingga cahayanya apa? Muntashir. Cahayanya menyebar di ufuk. Ufuk mana? Ufuk timur. Jadi cahayanya menyebar. Tambah ini, ketika cahaya menyebar, maka itu namanya fajar shodiq. Karena akan terbit matahari. Paham gak? Alhamdulillah. Ini kata beliau, wa waqtul fajri, waktu fajar, min dalika, dari hal itu, dari mana itu? Ya, dari terbit fajar yang kedua, yang tadi itu disifatkan, ya, min dalika ila tulu'is syams, dari hal itu sampai terbitnya matahari. Itulah waktu apa? Subuh. Waktu subuh. Selesai? Ini penjelasan waktu. Selesai. Wa man kabbara li sholati qabla khuruji waqtiha faqad adrakaha. Siapa yang bertakbir untuk sholat sebelum keluar waktunya, maka sungguh dia tidak telah mendapatkan sholat itu. Sekarang dia datang, matahari sudah mau naik, tapi belum naik. ya kan? Atau matahari tadi sudah mau turun, tapi belum. Ya, siapa yang mendapatkan takdirnya, maka dia mendapati sholat akhir, dia sholatnya sekarang adaan. Bukan apa? Qodoan. Jadi apa? Allahu Akbar. Matahari terbenam, sudah dapat sholat. Jelas ini? Ini kalau wudu, kalau wudu. Iya, kalau wudu. Ini yang masyhur dalam mazhab. Karena dia bilang dapat takbir. Ya, dapat apa? Takbir. Ini yang terkenal dalam mazhab. Mereka katakan karena dia dapat sebagian dari sholat, yaitu takbir. Sementara di riwayat yang lain dalam mazhab, tidak dihitung. Bahwa sholat itu dianggap dapat waktunya, ya, kalau dia dapat satu rokaat. Bukan dapat takbir. Kalau dia dapat apa? Satu rokaat. Artinya sebelum turun matahari dia sholat satu. Dapat melakukan satu rokaat, maka itu baru dianggap apa? Dapat. Karena berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat oleh Imam Al Bukhari demikian pula Imam Muslim, rahimahullahu taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man adroka rok'atan, ini kan sorry, jelas, man adroka rok'atan minas sholati faqada adrokaha, siapa mendapat satu rokaat dari sholat maka sungguh dia telah mendapatinya. Jelas. Ini kan takbirnya Nabi. Adapun kata takbir saja, tidak ada. Kita lebih memilih takbirnya Nabi daripada pendapat. Jelasnya ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Demikian pula dipilih oleh Syekh Ibnu Taimin rahmahullahu ta'ala. Dan ini tentunya benarnya. Karena ada hadisnya. Karena ada apa? Hadisnya. Jadi dari sini nanti, kalau kira-kira kita cuma dapat takbir, elemen gak usah dulu takbir. Paham? Kita tunggu matahari turun, kemudian takbir dengan niat qada. Jelas ini? Paham ini? Demikian pula tadi, kalau matahari mau naik ini, kita bangun, wah matahari mau naik. Tapi kalau di kota sulit ya. Di kota agak sulit, karena kita gak lihat matahari naik. Yang paling ini orang kampung. Ya? Yang paling bagus orang kampung. Paham bet? Ya, tidak apa-apa. Ada bagusnya orang jadi orang kampung. Iya. Karena dia kadang menyaksikan matahari naik dan menyaksikan matahari apa? Turun. Jadi kalau bila apa matahari sudah mau naik ini, ujungnya, maka sudah dia tunggu saja naik. Daripada dia takdir setelah itu mataharinya muncul. Iya kan? Ini kan di pertengahan, di perselisih kan ini. Dapat atau tidak? Paham? Nah, supaya dia tunggu saja. Dan nanti dengan niat qada, ganti niatnya. Tadinya niat adaan, sekarang niatnya apa? Qada. Saya sholat qada, mengganti sholat subuh yang luput. Nah, kalau ketiduran. Ini Masya Allah. Dan ini juga Masya Allah, antum pembahasan ini nanti, sebenarnya masuk juga dalam masalah seorang perempuan kalau suci di waktu itu. Seorang perempuan apa? Suci di waktu itu. Fatwanya itu nanti, bagaimana kalau ada perempuan suci, di hampir matahari terbenam. Nah, apakah wajib dia sholat asar atau enggak? Tangga ini, ya ada berulama seperti tadi. Kalau dia dapat takbir, wajib sholat asar. Tangga ini, kalau dapat apa? Takbir. Menurut pendapat yang kedua, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam dan Ibnu Utsaimin tadi, kalau hanya dapat takbir, enggak. Harus dapat satu rokaat. Jelas ini. Ini di situ nanti. Jangan antum anggap sebelah ini waktu nanti di situ. Terbangun pembahasan lain di situ. Ada pembahasan yang lain. Ini Masya Allah kita sudah keluar dari situ. Kemudian kata beliau, wassalatu fi awwalil waqti afdal. Salat di awal waktu adalah lebih utama. Tentunya. Karena lebih banyak dalil yang memerintahkan kita untuk bersegera. Seperti firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba lah kalian dalam kebaikan. Namanya berlomba-lomba berarti ada di awal. Cepat. Demikian pula firman Allah, wasari'u ila maghfirati rabbikum. Bersegeralah kalian kepada pengampunan Rabb kalian. Demikian pula ayat, wasari'una fil khairat. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian pula ada kaidah dalam usul, mahwa at-ta'akhir laha'afa. Ta'akhir itu punya banyak cacat. Iya kan? Ta'akhir itu mengakhirkan itu punya banyak cacat. Iya kan? Kita enggak tahu sebentar. Ada anak, ada istri. Iya kan? Ada macam-macam. Ya? Makanya dikedepankan di awal waktu itu lebih utama daripada di akhir kali. Daripada di akhir kali. Dan sholat di awal waktu itulah sholat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ayyul amal ahabbu ila Allah?" Amalan apakah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikatakan oleh Nabi apa? "As-shalatu fi waqtiha." Salat pada waktunya, yaitu ketika masuk waktu. Ketika masuk waktu. Illal isya al-akhirah. Kecuali salat isya yang terakhir. Karena isya ada dua. Salat maghrib itu namanya isya yang pertama. Salat malam. Ya. Salat isya yang pertama, isya yang kedua, yang terakhir maksudnya salat isya yang kita kenal. Paham ini? Kecuali salat isya yang terakhir, maksud salat isya itu dia lebih utama diakhirkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya. Beliau senang untuk mengakhirkan sholat isya sampai sepertiga malam yang pertama atau sampai setengah malam. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari demikian pula Imam Muslim, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahibbu ay yu'akhkira al-isya ila thulutsil lail aw syatril lail. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senang untuk mengakhirkan sholat isya sampai sepertiga malam pertama atau sampai tengah malam. Atau sampai tengah malam. Jelas ya? Wa bi syiddatil harri fi dhuhr. Ini yang dikecualikan juga. Dan kecuali ketika panas. Cuaca panas yang sangat. Di sholat duhur. Ya, di sholat duhur. Yang disunnahkan. Untuk diakhirkan ketika cuaca panas. Ya, ini berdasarkan hadis juga dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga Nabi SAW bersabda, "Idza shaddal harru fa'abridu 'anil shalah, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Kalau terjadi panas yang sangat, maka dinginkanlah dari salat. Artinya akhirkan salat. Sungguh panas yang sangat itu adalah termasuk fayh jahannam. Itu termasuk nafasnya neraka jahannam. Iya. Ini masya Allah. Selesai syarat ini. Maksudnya waktu. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, asyartu atsalith. Syarat yang ketiga, siturul aurat. Menutup aurat. Iya. Menutup aurat ini tidak diperselisihkan oleh para ulama. Akan syarat sholatnya dia itu. Ya, tidak ada yang diperselisihkan. Sepakat, tentunya ada yang dalil Al-Quran, Sunnah sangat banyak. Ya, dalam hal ini. Kemudian kata beliau, bima la yasiful basyarah. Menutup aurat dengan apa yang tidak mensifati kulit. Maksudnya yang tidak tipis. Kita harus menutup aurat kita dengan yang tidak tembus pandang. Ya. Yang tidak tembus pandang. Ini syarat menutup aurat. Demikian pula walaupun tidak tipis, tapi kalau sama dengan tembus pandang juga, itu tidak sah. Paham kan? Walaupun tebal, ya tidak tipis, tapi membentuk auratnya, paham kan? Maka ini juga tidak sah. Belum dianggap menutup aurat. Misalnya orang pakai celana sujud, kelihatan duburnya, kelihatan apa? Pantatnya. Banyak orang awam ya celana yang ya tebal celananya, tidak tembus pandang. Tapi kalau dia sujud, baju kaosnya terangkat, akhirnya kelihatan sungai. Nah, ini pantat. Paham ini? Tahu sungai, belahan pantatnya. Ini membatalkan apa? Sholat. Membatalkan sholat. Iya. Demikian pula kalau tidak itu nampak, tapi terbentuk itu yang menggantung. Tahu terbentuk itu menggantung? Ini laki-laki. Penggantung yang menggantung. Artinya dia sujud, itu kelihatan. Goyang kiri kanan. Itu juga sama. Walaupun tebal. Banget. Pak Imran, ini juga apa? Membatalkan sholat. Terserah, ini kan aturan pakaian itu tidak diatur. Yang penting tidak isbal, selesai masalah. Mau sempit, mau luas, tidak ada masalah. Yang masalahnya dalam sholat. Ya, karena aurat laki-laki itu lebih sedikit dibanding dengan aurat perempuan. Sebentar akan diterangkan. Iya. Jadi bima la yasiful basyara, dengan apa yang tidak mensifati kulit. Tahu tak? Mensifati kulit. Ini takbir paling umum yang ditakbir oleh Ibnu Qudamah. Di sini mau yang tipis atau tebal, tapi mensifati apa? Kulit. Artinya sekarang kalau dia tebal, ya tidak mensifati kulit sudah. Ya, apakah tidak melihat kulit, tidak tembus pandang atau apa? Tidak membentuk yang di dalam auratnya. Sebentar, auratnya tak membentuk auratnya. Iya. Wa auratul rajuli wal amati, auratnya seorang lelaki dan budak perempuan, ma baina surati wa rubbah, apa yang di antara pusar dan lutut. Apa yang di antara pusar dan apa? Lutut. Itu auratnya. Apa yang di antara pusar dan apa? Lutut. Ini aurat siapa ini? Aurat ar-rajul. Aurat ar-rajul. Artinya kalau dia sholat, dia tutup ini antara pusar dan lutut, sehingga dia cuma punya sarung, tidak punya baju, ya, tidak apa-apa. Yang penting dia bersarung di atas pusar dan sampai ke bawah lutut, paham kan? Sah sholat. Sah sholat. Dan ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, in kana wasi'an fal tahit bih, kalau luas maka berselimut dengannya. Jadi kita mulai dari punggung sampai ke bawah, itu namanya berselimut. Ya, wa in kana dayyiqan, hadis Rabu Bukhari Muslim, kalau sempit fatazib bih, maka hendaklah dia bersarung dengannya. Sarung itu yang dipakai di atas pusar sampai ke bawah lutut, itu namanya sarung. Jelas ini? Nah, ini aurat laki-laki. Demikian pula budak. Jelas ini? Ini tidak ada masalah. Karena kebanyakan juga keadaan sahabat, mereka sholat pakai sarung saja. Pakai apa? Sarung saja. Karena sulit pakaian dulu. Jelas ini? Ini namanya aurat. Paham, Ahmad? Ya? Jelas, saudaraku? Alhamdulillah. Kemudian setelah itu kata beliau, wal hurratu kulluha awra illa wajhaha wa kafaiha. Sementara al hurra maksudnya perempuan merdeka. Perempuan yang merdeka seluruhnya adalah aurat kecuali di wajah dan kafaiha. Kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ini dalam salat, saudara. Kan di sana ada orang campur antara salat dan di luar salat. Para ulama dua kesepakatan. Dua ini tidak boleh dicampur. Karena sebagian orang ada mengatakan wajah itu kan diperselisihkan. Bang, ditutup aurat atau bukan? Bang kan? Bukan, salah. Banyak ulama yang menyarankan itu pembahasan yang salah. Yang mengkritiknya. Pembahasan yang salah. Aurat itu dua. Wajah itu dua. Hukumnya. Di luar sholat dan di dalam sholat. Kalau dalam sholat, sepakat para ulama, dia bukan aurat. Di dalam sholat, wajah perempuan di dalam sholat, sepakat para ulama, dia bukan aurat. Artinya, dia boleh dibuka. Bahkan wajib dibuka. Kecuali ada lelaki ajnabi, lelaki yang bukan mahramnya, maka dia apa? Tutup. Ya, maka dia apa? Tutup. Ini dalam sholat. Kalau di luar sholat, sepakat juga. Para ulama banyak sekali menukil kesepakatan. Banyak sekali para ulama menukil apa? Kesepakatan. Ya? Sangat banyak. Dari dulu, kalau ada menukil ada perselisihan, ini bohong. Karena dari dulu sudah dinukil oleh Ibnu Abdul Bar, dinukil. Benar? Akan bahwa aurat perempuan di luar sholat itu seluruh badannya. Seluruh badannya. Termasuk apa? Wajah. Ya, orang yang mengatakan boleh dibuka wajah, ini juga ini masalah. Kenapa? Kenapa disuruh tutup lehernya? Kan begitu. Kenapa tangannya ditutup? Karena kan membuat fitnah. Nah, orang melihat perempuan apa yang dilihat? Hah? Nah, orang kalau pergi bernadar, mau menikah, dia pergi, kasih lihat saja kakinya, begitu? Hah? Atau wajahnya? Ahmad, antum mau lihat apa? Paham? Pasti yang dia minta lihat apanya? Lihat wajahnya. Karena wajah itu, itulah yang membuat apa? Fitnah. Maka sangat aneh kalau dikatakan wajah diperselisihkan. Bukan, ini tidak bedakan. Para ulama bicara dua sisi, itu wajah perempuan. Di dalam sholat, tidak apa-apa dibuka. Di luar sholat, tidak boleh dibuka. Dua pembahasan yang berbeda. Dua pembahasan yang berbeda. Jadi termasuk kesalahan kalau yang di dalam sholat dipakai untuk di luar apa? Sholat. Jadi kecuali wajah dan kafan ini berbicara pada sholat, bukan di luar apa? Sholat. Nah, ini wajah. Kalau wajah jelas, kafanha ini diperselisihkan. Kedua telapak tangan, kedua telapak kakinya ya, telapak tangannya bukan punggungnya. Kalau punggung batal sholat, punggung kaki batal sholat. Telapaknya, atau telapak ini yang putihnya ini. Kaki yang bagian bawahnya itu telap, ini telapak tangan, telapak kaki. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama mengatakan aurat. Artinya kalau itu kelihatan telapak kaki atau telapak tangan, batal sholatnya. Karena itu adalah apa? Aurat. Iya, dipahami ya? Sementara Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan tidak, itu bukan aurat. Artinya tidak batal sholat kalau tersingkap telapak kaki atau telapak tangan. Kenapa Syaikhul Islam ini lebih cocok? Kenapa? Karena tidak ada dalil. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan wajibnya ditutup telapak kaki dan telapak tangan. Walaupun para ulama mengatakan lebih utama dan untuk keluar dari silang pendapat, dia berusaha untuk tidak tersingkap telapak tangan atau telapak arah kakinya. Jelas kan? Ini lebih utama, tidak diragukan. Tidak diragukan. Wa umul walad wal muta ba'duha kal amah. Satu umul walad, ibunya anak. Maksud umul walad ini adalah istilah untuk budak. Istilah untuk budak yang didatangi oleh tuannya. Atau didatangi? Tuannya mendatanginya. Itu berhubungan badan dengannya sehingga hamil. Kan tidak apa-apa mendatangi budak. Karena budak itu adalah ya milik tuannya. Tidak apa-apa mendatangi budak. Dan kalau dia hamil, anaknya itu anaknya bapaknya kan? Iya. Nah, dia dinamakan umul walad. Ini istilah untuk dia. Ibunya anak. Karena anaknya tidak disandarkan kepada bapaknya, tapi disandarkan kepada apa? Ibunya. Makanya dibilang ibunya anak. Iya, jelas ini. Dari sisi agama ikut tuan, tapi dari sisi nasab ikut ibunya. Ikut apa? Ibunya. Jadi ini bilang umul walad, istilah untuk dia. Wal mautat ba'duha, demikian pula yang dimerdekakan sebagiannya, karena budak itu ketika budaknya berserikat. Ya, misalnya ini budak, ada budak. Misalnya anggaplah contohnya ada Ismail, ada Ahmad, Mubar berserikat sama satu budak. Berarti ini budak dibagi tiga. Paham? Anggaplah nilainya kalau dijual budak ini senilai berapa? 10 juta misalnya. budaknya mahal ini, keahliannya banyak. Paham kan? Iya, 10 juta. Maka kalau dibagi 3 berapa? Hah? 3 juta? 300 sekian kan? Lebih. Nggak apa-apa, nggak pas. Paham kan ini? Ah, tiba-tiba Mubar bilang, saya mau merdeka dari itu hak. Paham ini? Dia merdeka. Artinya, ini budak, saya nggak punya lagi. Saham saya, jatah saya sudah merdekakan. Berarti ini budak sebagiannya apa? Merdeka, sebagiannya masih budak. Paham gitu? Sebagiannya sudah merdeka, sebagiannya apa? Masih budak. Ah, gimana hukum auratnya? Masalahnya ini dia orang merdeka juga sebagian, sebagian budak. Kata penulis Kalamah, dia sama dengan budak perempuan. Tahu budak tadi? Hukum budak auratnya sama dengan laki-laki tadi. Iya, dari surah, antara surah, pusat dan apa? Rokbah. Jelas ini? Jelas ini? Paham-paham? Masih tetap. Kenapa? Karena dia masih dianggap budak. Iya kan? Iya. Atau sebagian para ulama mengatakan, dilihat, dia lebih banyak serupa dengan siapa? Paham? Ini lebih banyak mirip dengan budak atau lebih banyak miripnya dengan merdeka? Tangga ini, lihat dari kebanyakannya. Kalau kebanyakannya budak, berlaku budak. Kalau kebanyakannya merdeka, sisa sedikit lagi misalnya dari Ahmad juga, sudah, bebaskan haknya. Sisa Ismail yang tidak mau. Tangga ini, maka kan masih ada budak sedikit, sepertiga. Tangga, dua per tiganya sudah apa? Merdeka. Tangga ini, dilihat dari itu. Iya, intinya sekarang di hukum awal ini, Kalamah. Dia dihitung seperti apa? Hah? Budak. Namanya budak tadi, auratnya adalah sama dengan auratnya laki-laki. Setelah itu, kata penulis rahimahullah ta'ala, wa man sholat di taubin maksub, au darin maksubah, lam tasihhu sholatuhu. Ini, ya, di pembahasan menutup aurat beliau selipkan pembahasan ini. Siapa sholat di pakaian yang dia gosok? Pakaian yang dia gosok maksudnya pakaian yang dia gosok dari orang lain. Paham ya? Yang dia curi. Paham ini? Yang dia sholat pakai sarung yang dia rampok dari jemuran tetangga. Paham ini? Apa hukum sholatnya? Dia megang altar maksubah atau rumah yang dia rampok. Bang, gimana cara rampok rumah? Nah, rumahnya tetap. Ya, seperti orang-orang sekarang, rumah ini asalnya misalnya miliknya Ahmad. Tiba-tiba datang Mubar, dia bilang, enggak, ini milikku. Mubar punya bukti yang kuat. Padahal pada hakikatnya dia belum marah-marah. Iya. Iya. Ini baru contoh perkara ini, contoh kasus, bukan dia mau ambil punyamu. Paham kan? Misalnya ini, datang Mubar, dia bilang ini rumahku. Dia punya bukti kuat, padahal bukan punyanya. Tapi karena punya bukti kuat, dia katakan, dia bilang punya sidang yang menang Mubar. Ini rumah dia. Punya nama sebenarnya, tapi dia menang sidang. Ini rumah berarti rumah kosong. Rumah yang dirampok. Diambil paksa. Paham contohnya ini? Apa hukum Mubar sholat di situ? Itu pertanyaan sekali. Paham saudara? Contoh saja ini Mubar. Dah? Jelas ini? Nah, kata penulis, lam tasih sholatuhu. Tidak sah sholatnya. Ini pendapat Hanabilah. Ini pendapat Hanabilah. Kenapa? Ini pendapat sebenarnya buah dari perselisihan antara Hanabilah dan orang Syafi'iyah. Terkait dengan perkara, kalau ada larangan, kembali ke Amrun Khorij, perkara luar. Karena larangan itu kalau dilarang, ada tiga. Pertama, larangan itu kembali kepada zatnya. Bang, larangan itu kembali kepada apa? Perkaranya itu. Maka ini sepakat bahkan. Misalnya kita dilarang sholat di hari Id. Sudah, puasa di hari Id. Lalu kita dilarang berpuasa di hari Id. Adha ataupun Fitri. Demikian pula puasa di hari Tasri. Bang, dilarang. Apa hukum puasa di situ? Dilarang puasa, maka batal, disepakati. tangganya. Demikian pula kalau sholat dilarang dari sifatnya atau syaratnya. Paham gak ini? Dilarang dari apa? Sifat sol, sifatnya. Dipaham ini? Maka itu juga disepakati tidak sah. Yang ketiga ini yang masalah. Bagaimana kalau larangannya kembali ke perkara lain? Seperti ini. Kan sholat gak apa-apa, gak ada masalah sholatnya. Kenapa? Tapi dilarang memakai baju yang digosok. Paham gak? Dilarang sholat, dilarang dengan memakai rumah yang dirampok, diambil dengan paksa. Ini mencuri perkara ada hubungannya dengan sholat atau tidak ada? Paham kan? Tidak ada, itu namanya amrun khori, perkara yang di luar daripada sholat. Ciri-cirinya dia dilarang bukan hanya dalam sholat, juga ketika tidak sholat dia juga dilarang. Paham kan ini? Ini namanya amrun khori. Ini apakah batal atau tidak? Orang Hanafi bilang katanya tidak sah. Walaupun itu kembali di amrun khari. Makanya ketika di sini pembahasannya kata mereka yang tidak sah sholatnya. Paham? Sementara mayoritas menyatakan sah ma'atif. Sah bersamaan dengan itu dia berdosa. Berdosa karena merampok. Tapi sholatnya apa? Sah. Dipahami ini? Dan itu tentunya pendapat yang benar. Paham Ubay? Jelajah ini? Betul ini? Alhamdulillah. Selesai. Itu yang benarnya itu. Terakhir itu. Jadi menyelisih apa yang belum kita menyelisih belum. Karena dalam hal ini mayoritas memilih yang berbeda dengan orang Hanabila. Memilih yang berbeda dengan orang Hanabila. Kemudian kata beliau rahmatullahi ta'ala wa luksul hariri wa dhabi. Ini sebenarnya masuk di kitabul libas. Tapi belum segerakan di sini juga karena terkait dengan pakaian dalam sholat. Ini diselip saja. Seharusnya belum. Ini masuk dalam pembahasan apa? Berpakaian. Walusul hariri wadhab, memakai sutra dan zahab emas, mubah limnisa dunar rijal. Ini boleh bagi perempuan, tidak boleh bagi laki-laki. Ya, kalau sudah hukumnya begitu, apa hukum laki-laki sholat pakai harir? Misalnya mubar, imamanya dari sutra. Masya Allah. Apa hukum dia sholat pakai itu? Paham pertanyaannya? Menurut pendapat Hanabila, tidak sah. Karena laki-laki dilarang pakai sutra. Kan begitu? Tapi kan tadi kita sudah bilang, menurut jumhur, tidak. Paham? Karena ini pakai sutra, perkara lu? Luar dari sholat. Jelas ini? Jelas. Laki-laki dilarang pakai sutra. Di luar sholat ataupun di dalam sholat. Kalau dia pakai sah sholatnya tapi dia berdosa. Jelas ini? Jelas. Sama ini. Sama dengan zahab. Mirip sama. Perempuan dia sholat dengan kalung sedada. Tidak ada masalah. Iya kan? Yang penting ia tertutup apa? Auratnya. Tapi kalau laki-laki sholat menggunakan cincin dari emas. Kalau dari perak tidak ada masalah. Cincin emas. Nah, apa hukum sholatnya? Itu yang mau kita tanyakan di bab sholat. Apa hukum sholatnya? Sah atau tidak? Sah, tapi berdosa. Menurut Hanabila, tidak. Tidak sah. Paham? Karena memakai emas bagi laki-laki diharamkan. Jelas ini. Jadi tergantung antum kuatkan tadi masalah pertama itu apa. Iya, ini benarnya sah mal ifim. Sah tapi berdosa. Illa indal haja, kecuali kalau dibutuhkan. Paham kan? Kecuali kalau dibutuhkan. Emasnya itu dibutuhkan. Iya, sutranya itu dibutuhkan. Paham gak ini? Ya, misalnya ada orang. Di antara contoh disebutkan kan ini terjadi di masa sahabat. Ya ada orang patah hidungnya. Patah hidungnya. Kalau disambung pakai besi biasa, ya enggak sembuh-sembuh. Busuk. Paham kan? Tapi kalau disambung pakai emas, paham? Ada begitu. Enggak ada masalah. Jadinya bisa sembuh, ya, dan membaik. Sekarang, apa hukum sholat ini dalam keadaan hidung ada emasnya? Tadi sudah kita bahas, laki-laki gak boleh ada emas. Apa hukumnya? Paham? boleh bersama dosa atau boleh tak tidak ada dosa? Paham deh, kalau ini disepakati mau hanabil atau tidak. Paham? Bedakan tadi ada menyatakan tidak sah, ada menyatakan apa? Sah bersamaan dengan itu dia berdosa. Kalau ini boleh tanpa dosa. Kenapa? Karena kau dapat ulama al-hajah bimanzilatid dururo. Kebutuhan itu sama dengan apa? Dururo. Paham gak ini? Dipahami ini? Itu kaidah itu, masya Allah. Saya baru dapat juga beberapa pekan yang lalu, saya nggak tahu apa saya baca, tapi dapat kaidah itu. Ad-dururo al-hajah bimanzilatid ad-dururo. Artinya kita kan ad-dururo itu tubihu al-mahduro. Kan itu kaidahnya. Bukan al-hajah itu tubihu al-mahduro. Bukan itu kaidahnya. Kalau kebutuhan membolehkan yang tidak boleh, bahaya. Bukan itu kaidahnya. Kaidahnya ad-daruratu tubihu al-mahdurat. Yang darurat membolehkan yang tidak boleh. Ah, ini al-hajah. Sama dengan apa? Dururat. Jadi dia mengambil hukumnya. Paham gak ini? Misalnya anggaplah hukum foto, apa hukumnya? Haram. Sekarang kita butuhkan untuk KTP. Paham gak? Apa hukumnya? Dururat boleh. Kenapa? Hajat dibutuhkan. Iya kan? Ad-dururatu tubihu al-mahdurat. Paham? Jelas kan? Jelas ini? Ini pembahasan masya Allah. Kecuali dalam hajat dikoli Rasulullah SAW. Karena sabda Nabi SAW fil hadir wal dhahab. Terkait dengan sutra dan mas. Hadani haram ala dukuri ummati hillu li'inatihim. Jelas hadisnya. Ya, jelas hadisnya. Iya, dan ini disepakati oleh para ulama akan haramnya, ya, harir dua ini kata Nabi haram untuk laki-lakinya umatku dan halal untuk perempuan mereka. Jelas ini, ya? Jelas ya, jelas ini. Alhamdulillah kita